ngerangi rio lewetu tasi bawa riawa teti bosi tosi padua janji masa purai pau madio magina taula ingi papunaiki dua pajajiana tarima idu tata iya ti sinina pedi e using karupa diku dua pajajian.